Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwatal iman, para pecinta Aliman TV dan juga para pendengar Radio Suara Aliman dan teman-teman Facebook yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita alhamdulillah akan melanjutkan kajian kitab Syama'ilun Nabi sallallahu alaihi wasallam karya Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah rahmatan wasi'ah. Dan sebelumnya sudah kita sampaikan bahwa kitab Syama'ilun Nabi ini membahas tentang kepribadian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana itu mencakup ciri fisik beliau sallallahu alaihi wasallam, bagaimana akhlak beliau, adab beliau, bagaimana semua karakter beliau akan disampaikan dalam kitab ini. Pada pertemuan pertama hingga pertemuan keempat, kita membahas bab yang pertama, yaitu bab tentang ciri fisik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Ciri jasadia, jasmania Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sekarang kita akan mempelajari bab yang kedua, yang akan kita mulai hadis yang ke-16. Bab yang kedua adalah bab maja'a fi khatamin nubuwah, bab tentang tanda atau stempel kenabian. Ya, jadi kalau pertemuan yang lalu, pertemuan pertama, mukaddimah sampai pertemuan keempat, kita membahas ciri fisik badan, jasad, jasmani Rasulullah secara umum. Maka pada bab yang kedua ini sebenarnya bagian masian, yaitu khusus tentang khatamin nubuwah, tentang stempel kenabian, tanda kenabian. Kita baca terlebih dahulu sebelum kita masuk hadis yang ke-16, penjelasan Syekh Abdul Razak selaku pensyarah kita. Beliau mengatakan, hadal bab lahu ta'allukun bi sifatin nabi al-khulkiyah. Sebenarnya pembahasan stempel nabi atau stempel kenabian ini masih ada sangkut pautnya dengan bab yang pertama tentang ciri fisik nabi. Jadi ini masih bagian dari bab yang pertama sebenarnya, ya. Kemudian di sini ada pembahasan waqad ittafaqa ahlul ilmi ala annahu kana alaman wa ayatan ala nubuwwatihi. Para ahli ilmu sepakat bahwa stempel kenabian itu adalah tanda dan alamat bahwa Rasul itu benar-benar nabi. Allah kasih tanda, yaitu berupa stempel. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikannya baina katifaihi. Allah Subhanahu wa taala menjadikannya di antara kedua bahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara kedua bahu, katifaihi, di antara kedua bahunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi ada perselisihan para ulama. Hal wulida bihi sallallahu alaihi wasallam am annahu wujida ba'da dzalik? Apakah stempel tanda kenabian yang ada di belakang atau di punggungnya Nabi, tepatnya di antara dua bahu, apakah itu sejak lahir sudah ada, ataukah itu ada setelah lahir? Ini terjadi perselisihan para ulama. Keberadaan stempel nubuah atau stempel kenabian, apakah itu sejak bayi lahir Nabi sudah memilikinya, ataukah itu sesuatu yang datang nanti ketika Rasul sudah besar atau setelah kelahiran? Ini para ulama berselisih pendapat. Kemudian Syekh Abdul Razak hafizahullah beliau mengatakan, wal adhar alladhi tusniduhul riwayat wal adilla anna hadzal khatam kana ma ahaditsati syaqqi allati hasalat lin nabi sallallahu alaihi wasallam indama atahu jibril wa syaqqa sadrahu, ya, wa wasala qalbahu. Jadi pendapat yang lebih rajih, pendapat yang lebih kuat mengatakan bahwa stempel kenabian itu tidak ada sejak lahir. Nabi lahir bayi tidak langsung ada tanda kenabian itu. Akan tetapi munculnya tanda kenabian, stempel kenabian itu munculnya bersamaan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangi malaikat Jibril dan dibedah dada beliau, Rasulullah pernah didatangi oleh Jibril alaihi salam, dibedah dada beliau, dikeluarkan hatinya dan dibersihkan atau dicuci oleh malaikat Jibril. Wa fi tilkal hadisa kana tubi'a khatamun nubuwah baina katifain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semenjak kejadian pembedahan dada Rasulullah itulah ada stempel yang ada di antara dua bahunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sejak itu adanya, ya. Nah, nanti kita akan jelaskan tentang bagaimana sih stempel kenabian itu. Wa hadzal khatam huwa juz'un nati'un wa barizun minal badani bainal katifain. Dan tanda stempel kenabian ini adalah bagian daging yang menonjol, yang tumbuh dari badan, ada di antara kedua bahu atau pundak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi wa huwa ilal katifil aisar aqrab, tetapi yang lebih tepat itu ke bahu sebelah kiri atau ke pundak sebelah kiri. Tidak pas tengah, tidak, lebih ke arah kiri. Ya. Adapun bagaimana sifat-sifatnya, bagaimana cirinya, bagaimana bentuknya, besarnya kayak gimana, warnanya apa, nanti kita jelaskan, oke? Sekarang itu mukadimahnya, ya. Kemudian ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita masuk hadis yang ke-16 tentang stempel kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala al-muallif al-imam at-Tirmidzi rahimahullah rahmatan wasi'ah, haddatsana Abu Raja Qutaiba ibn Sa'id qala haddatsana Hatim ibn Ismail anil Ja'ad ibn Abdurrahman qala. Ya, Ja'ad bin Abdurrahman berkata, qala sami'tu Sa'iba ibn Yazid yaqul, aku mendengar seorang sahabat Nabi yang bernama As-Sa'ib bin Yazid berkata, dhahabat bi khalati ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang menceritakan ini sahabat Nabi, namanya Sa'ib bin Yazid radhiyallahu anhu. Sa'ib bin Yazid ini, ya, berkata, dhahabat bi khalati ilan Nabi, aku pernah diajak bibiku menuju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sahabat Sa'ib ini masih kecil mungkin pada waktu itu, diajak bibinya. Diajak kepada siapa? Diajak kepada Rasulullah. Faqalat, ketika ada di hadapan Rasulullah, bibiku berkata, ya Rasulullah, inna ibna ukhti waji'un. Ya Rasulullah, sesungguhnya keponakanku ini sedang sakit. Waji'un di sini maksudnya mariyudun, ditimpa penyakit. Sakit apa di sini? Dijelaskan oleh Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, sakit yang diderita sahabat Nabi Sa'ib bin Yazid tadi, kata beliau adalah yastaki fi rijlihi atau yastaki rijlahu. Jadi beliau punya sakit atau nyeri di bagian kakinya. Diajak sama bibinya, diajak ke Rasulullah, sampai di depan Rasulullah bibinya ngomong, "Wahai Rasulullah, ini keponakanku sakit di kakinya." Apa yang dilakukan Rasulullah? Famasaha ra'si. Rasulullah mengusap kepalaku. Dan Rasulullah sering gitu, kalau ketemu anak kecil diusap kepalanya. Ini bagaimana, bagaimana talatufnya Nabi, bagaimana kasih sayangnya Nabi, bagaimana kehangatan Nabi dalam menyambut bocah kecil. Maka kata Sa'ib bin Yazid, maka Rasulullah mengusap kepalaku, wada'ali bil barokah. Kemudian Rasulullah mendoakan keberkahan kepada aku. Apa makna mendoakan keberkahan? Maksudnya keberkahan adalah husulul khair wa namaihi au namahu wa ziyadatu. Memperoleh kebaikan yang banyak, bertambah subur barokah. Jadi diusap kepalanya, didoakan Nabi keberkahan. Setelah itu watawaddoa Rasulullah berwudu. Wa syaribtu min wudhuihi. Setelah Rasulullah habis berwudu, maka aku minum bekas wudhunya Rasulullah. Atau saya minum air sisa atau air bekas wudhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kuntu khalfa dhahrihi, setelah itu aku berdiri di belakang punggungnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa nadartu ilal khatam baina katifaihi. Maka saya melihat ke arah khatam. Khatam itu artinya stempel tadi, tanda tadi itu. Saya melihat di punggungnya Nabi itu ada al-khatam, yaitu ada stempel tanda baina katifai di antara dua pun di antara dua bahunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa idza huwa mithlu zirril hajalah. Setelah diperhatikan oleh Sa'ib, ternyata bentuk stempel kenabian itu seperti mithlu zirril hajalah, seperti telur burung darah. Seperti apa? Telur burung darah, burung merpati ya. Nah, ini ya, ini hadis yang mulia. Ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada riwayat lain yang menunjukkan hal ini. Ya, jadi Sa'ib bin Yazid ini, karena tadi didoakan Rasulullah, maka orang ini atau beliau ini radhiyallahu anhu mendapatkan keberkahan dari doanya Rasulullah. Ya, bahkan ada seorang tabi'in berkata, ra'aitu Sa'ib bin Yazid ibn Arba' wa tis'in. Saya pernah melihat Sa'ib bin Yazid itu umurnya 94 tahun. Jaldan mu'tadilan, orangnya masih kuat, masih apa namanya tegak, tidak bungkuk. Faqala qad alimtu ma muti'tu bi sam'i wa basari illa bi du'ai Rasulillah. Rasulullah, aku tahu tidaklah aku diberi oleh Allah ya pendengaran yang bagus, penglihatan yang bagus, itu semuanya karena doanya Rasulullah. Karena dulu aku pernah diajak bibiku datang ke Rasulullah waktu aku masih kecil, aku sakit, terus aku didoakan Rasulullah keberkahan. Maka pada waktu itu umurnya beliau 90 tahun lebih, la yazalu jismuhu mutamasikan qawiyan muqtadilan, tapi masih gede badannya, masih kokoh ya, falisa fihi inkhina, tidak ada bungkuk sama sekali ya. Ini padahal umurnya sudah segitunya, masih bagus, masih kenceng. Bahkan dalam riwayat dikatakan ya bahwa beliau ini tidak mengalami apa namanya kekeriputan karena didoakan oleh siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini keberkahan dari doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ibnu sittin wa tis'ina sana. Pada waktu itu umurnya Sa'ib bin Yazid adalah 96 tahun. Jadi ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran yang bisa dipetik dari hadis yang nomor 19, mohon maaf, yang nomor 16 tentang setempel kenabian, apa saja pelajarannya? Pelajaran yang pertama, jawazu at-tawassul bidu'a'i sholihin al-ahya. Bolehnya bertawassul dengan doanya orang soleh. Itu bukan syirik. Tidak mengapa. Dengan dalil, bibinya Sa'ib bin Yazid mengajaknya pergi ke Nabi dan minta tolong ke Nabi untuk didoakan agar sembuh dari penyakit. Maka didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diusap kepalanya terus didoakan oleh Rasulullah. Jadi ini dalil bahwa at-tawassul bidu'a'is sholihin al-ahya hadza la ba'sa bih. Ini dalil bahwa boleh bertawassul dengan doanya orang soleh. Ada seorang sahabat Nabi datang ke Rasulullah, ya Rasulullah tolong doakan aku seperti ini boleh. Kalau sekedar itu boleh. Inilah tawassul yang syar'i. Tawassul yang dibolehkan. Ya, adapun tawassul dengan orang yang sudah wafat, maka ini tidak diperkenankan dalam agama. Itu pelajaran pertama ya, bolehnya bertawassul dengan doanya orang soleh. Dan itu dilakukan para sahabat, mereka datang ke Rasulullah. Umar bin Khattab pernah mendatangi Al-Abbas, pamannya Nabi, minta agar beliau mendoakan sholat istisqa, akhirnya turun hujan. Kemudian Umar bin Khattab juga pernah mendatangi Uwais Al-Qarni. Itu semua dalil bahwa bolehnya bertawassul dengan doanya orang soleh yang masih hidup. Kemudian pelajaran yang nomor dua, Fadlus Sa'ib bin Yazid. Hadis ini menunjukkan keutamaan sahabat Nabi yang bernama Sa'ib bin Yazid. Mana yang menunjukkan keutamaan beliau? Keutamaan beliau adalah beliau didoakan Nabi keberkahan. Ya, dan itu terbukti. Ya, keberkahan itu terbukti sehingga beliau ini orangnya itu kokoh, kuat, gak sakit, bahkan sampai tadi dikatakan umurnya berapa tadi? 96 tahun, beliau masih kokoh, masih kuat, gak bungkuk. Karena waktu kecil didoakan Nabi. Waktu kecil pernah didoakan Nabi dengan barokah, mendapat kebaikan yang banyak. Ini menunjukkan keutamaan sahabat Nabi As-Sa'ib bin Yazid. Dan Asy-Syaikh Abdul Razak mengatakan As-Sa'ib akhir man mata minas sahabat fil Madinah. Sa'ib ini sahabat Nabi yang paling terakhir wafatnya di kota Madinah. Ya. Beliau yang paling akhir wafatnya di kota Madinah sahabat Nabi itu pada tahun 91 Hijriah. Sahabat Nabi yang paling akhir wafatnya di kota Madinah. Dan terbukti doanya Nabi itu. Dia dapat barokah, umurnya panjang, kemudian sehat badannya, sehat jasmaninya. Ini pelajaran yang nomor dua, keutamaan Sa'ib bin Yazid. Pelajaran yang nomor tiga, jawazu bolehnya membawa bocah kecil di majlisnya orang dewasa. Boleh. Anak kecil dibawa ke majlisnya orang dewasa itu tidak apa-apa. Selama dengan adab-adabnya, dengan sopan santunnya tidak mengapa. Ini pelajaran yang nomor tiga. Pelajaran yang nomor empat, jawazu at-tabarruk bifadli ma'i an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Bolehnya bertabarruk, bolehnya ngalap berkah dengan air sisa wudunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Boleh. Nah, ini pelajaran nomor empat. Bolehnya bertabarruk, ngalap berkah, mencari berkah dari air sisa wudunya Nabi. Bahkan dalam riwayat Bukhari lebih dari itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah meludah atau mengeluarkan dahak kecuali para sahabat menadahi atau meletakkan itu semuanya di tangannya dan diusapkan ke wajah dan seluruh tubuhnya. Ada hadis seperti itu. Itu dalil bahwa bolehnya bertabarruk dengan apa yang yang dari Rasulullah atau yang sisa-sisa dari Rasulullah, keringatnya Nabi, boleh keringatnya Nabi, dahaknya Nabi, air ludahnya Nabi atau air bekas wudunya Nabi, boleh. Dan ini kekhususan Rasulullah, tidak boleh diterapkan dan dikiaskan ke orang lain. Ya, bal huwa min khususatihi, ini adalah min khususiyati, kekhususan Nabi. Enggak boleh setiap orang kemudian tuan guru misalnya terus ngomong kepada murid-muridnya, aku mau wudu, barang siapa mau dapat barokah ambil air wudu gue. Ini enggak boleh. Karena ini kekhususan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini pelajaran nomor berapa tadi? 4. Boleh tabarruk dengan wudunya atau dengan air wudunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pelajaran yang nomor 5. Bayan maudhi'ul khatam atau bayan maudhi' khatamin nubuwah. Hadis ini menjelaskan ke kita bagaimana letak posisi setempel kenabian. Bahwa setempel kenabian itu tempatnya ada di antara dua bahu. Tetapi lebih condong atau lebih mendekat ke arah bahu sebelah kiri. Ya, itu pelajaran nomor 5. Jadi hadis ini mengajarkan kepada kita di mana posisi atau letak khatamun nubuwah, stempel kenabian, yaitu ada di tengah-tengah di antara dua bahu, akan tapi lebih mendekat ke arah bahu yang sebelah apa? Sebelah kiri. Gitu ya. Itu pelajaran nomor 5. Kemudian ikhwatal iman, sekarang pelajaran nomor berapa? Nomor 6. Pelajaran nomor 6 adalah bayan hajm wa syakl khatamun nubuwah. Hadis ini juga menerangkan tentang bagaimana ukuran stempel kenabian itu. Jadi ukuran stempel kenabian itu berapa tadi ukurannya? Mithlu zirril hajalah. Seukuran telur burung darah atau burung merpati. Gitu ya. Itu 6 poin atau 6 pelajaran yang bisa kita petik dari hadis yang ke-16 dari hadis Sa'ib bin Yazid yang tadi kita baca. Tayyib ikhwatal iman, rahimani wa rahimakumullah. Sekarang kita akan masuk ke hadis yang ke-17. Qala al-muallif al-imam at-Tirmidzi rahimahullah, haddatsana Sa'id bin Ya'qub. Hadis yang saya baca tadi pertama itu adalah hadis yang sahih ya, hadis yang sahih. Dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim ya. Itu hadis yang ke-16. Sekarang hadis yang ke-17. Haddatsana Sa'id ibn Ya'qub At-Talqani. Qal haddatsana Ayyub bin Jabir. An Simak bin Harab, an Jabir bin Samurah qal. Nah, dari seorang sahabat Nabi yang mulia, Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu, beliau berkata, perhatikan, ra'aitul khatama baina katifai Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ghuddatan hamra mithla baydatil hamamah. Kata beliau, Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, ra'aitul khatam baina katifai Rasulillah. Aku melihat tanda stempel kenabian itu ada di antara kedua bahunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ghuddatan hamra, yaitu benjolan, sesuatu yang muncul, benjolan hamra berwarna merah. Nah, ini ada tambahan sifat, yaitu tambahan warna. Kalau tadi kan di hadis yang ke-16 enggak ada tambahan apa? Warna. Ini sekarang ada warna. Perhatikan. Ra'aitul khatama baina katifai Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ghuddatan hamra'ah. Saya melihat tanda kenabian itu ada di antara dua bahunya Rasulullah, ghuddatan berupa ghudda. Apa sih ghudda itu? Kalau diterjemahkan mungkin benjolan. Ghudda itu kalau kita lihat maknanya adalah uqdatun fil jisbil jasadi tadharu bainal jildi wal laham idza humizat bil yad taharrakat. Nah, perhatikan. Ghudda itu adalah sebuah simpul atau ya benjolan yang ada di jasad yang nampak antara kulit dengan daging. Bisa tergambar enggak? Benjolan yang ada di tubuh yang mana benjolan ini antara kulit dengan apa? Daging. Antara kulit dan daging. Kalau dipegang sama tangan, itu bisa bergerak-gerak. Nah, itu makna ghuddah. Ghuddah. Mungkin di sini diartikan, ya kita artikan benjolan dikit gitu lah ya. Bukan benjolan gede begini, ya bukan. Kalau itu ya jelek nanti ya. Ini bukan benjolan yang gede bukan. Ya. Ini stempel kenabian. Kita ulangi. Ra'aitul khatama baina katifai Rasulillah. Kata Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu, saya melihat tanda kenabian antara kedua bahunya Rasulullah, ghuddatan hamra, benjolan yang berwarna apa? Merah. Mithla baydatil hamama, seperti telur burung merpati. Nah, berarti disimpulkan di sini letaknya ada di antara dua bahu, dan tadi sudah dikatakan akrab ila al-yusra, lebih ke arah apa? Kiri. Kemudian bentuknya itu berupa benjolan dan warnanya apa tadi? Warnanya merah. Ukurannya seperti telur burung merpati. Ya, semakin jelas ya berarti ya. Ikhwatul iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, fi isnadi Ayyub bin Jabir bin Sayyar fa huwa dhaif. Di dalam hadis ini ada perawi yang lemah. Akan tetapi, waqad kharrajahu al-Imam Muslim. Imam Muslim meriwayatkan dalam sahihnya dengan jalan Tariq bin dengan jalan Abdullah an Israil an Simak dengan lafaz yang mirip itu. Ya, dengan lafaz yang mirip itu tapi dengan launuhu mithlu launil jasad. Ya. Jadi saya ulangi, hadis yang kita baca tadi itu diriwayatkan Al-Imam Tirmidzi dalam ya kitabnya. Akan tetapi hadis ini lemah para jemaah. Yang saya baca tadi lemah. Akan tetapi Imam Muslim mengeluarkan hadis sahih. Imam Muslim mengeluarkan semisal dengan hadis ini. Yaitu, ra'aitu al-khatam ingda katifihi. Saya melihat ya tanda kenabian pada bahunya Rasulullah seperti telur merpati. Yushbihu jasadahu, mirip dengan jasadnya Nabi. Sehingga kalau versinya Imam Muslim, riwayat Imam Muslim, hadis yang sahih, ini warnanya seperti warna kulitnya Nabi, jasadnya Nabi. Artinya ya putih agak ke apa? Putih kemerah-merahan. Dan kemarin sudah kita jelaskan bahwa Rasulullah itu adalah abiyad ya, musyrabun bil khumrah. Rasulullah itu putih tapi ada kemerah-merahannya. Oke ya. Ini hadis yang ke-17. Sekarang hadis yang ke-18. Qala al-muallif rahimahullah haddatsana Abu Mus'ab al-Madini qala haddatsana Yusuf ibn al-Majishun an abihi an Asim bin Umar bin Qatadah an jaddatihi Rumaitha radhiyallahu anhuma qala an jaddatihi Rumaitha radhiyallahu anhuma qalat. Jadi ini diriwayatkan seorang sahabiat ya radhiyallahu anha qalat, namanya Rumaithah, bukan Rumaisah ya, beda ya, ini Rumaithah, sahabiat Nabi. Beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perhatikan, lau asya'u an uqabbilal khatam alladhi baina katifahi min kurbihi lafa'altu. Masya Allah, perhatikan, kalau aku mau pada waktu itu, seandainya aku kecup dan aku cium apa namanya stempel kenabian yang ada di antara kedua bahunya Rasulullah, niscaya aku menciumnya kalau aku mau, saking dekatnya pada waktu itu. Berarti posisi Rumaithah pada waktu itu dekat dengan Nabi sampai bisa melihat langsung apa tadi, melihat tanda kenabian, sampai beliau mengatakan kalau aku mau cium bisa aku cium itu. Berarti kan menunjukkan saking dekatnya ya. Kemudian kata Rumaitha radhiyallahu anha, pada waktu itu aku dekat dengan Nabi sampai kalau aku mau mencium apa namanya stempel kenabian itu bisa, saking dekatnya, dan itu ada di antara kedua bahunya Rasulullah. Kemudian saya mendengar Rasulullah bersabda, perhatikan, yaqulu li Sa'd bin Mu'ad yauma ta ihtazzalahu arsyur rahman. Pada waktu itu aku mendengar Rasulullah berkata ketika Sa'd bin Mu'ad wafat. Ada seorang sahabat Nabi namanya Sa'ad bin Mu'ad. Sa'ad bin Mu'ad ini adalah pemimpin Ansor, pendekarnya Ansor, dijamin masuk surga. Ketika wafat, arsnya Allah itu goncang. Maka Rasulullah ketika wafatnya Sa'ad bin Mu'ad, Rasulullah berkata, ihtazzalahu arsyur rahman. Arsnya Allah bergetar karena kematian Sa'ad bin Mu'ad. Lah, yang meriwayatkan ini Rumaithah, pada waktu itu dekat kepada Nabi sampai bisa melihat tanda kenabian Nabi, kalau mau mencium bisa, saking dekatnya. Itu ya. Nah, ini apa pelajarannya di sini? Pelajaran yang pertama, berarti pada waktu itu kejadian itu ada wanita di situ. Itu kan kejadian wafatnya Sa'ad bin Mu'ad itu ada di perkumpulan orang Yahudi pada waktu itu. Ya, dan ini yang diriwayatkan oleh seorang sahabiat wanita. Tapi enggak dilakukan karena enggak boleh, ya. Enggak boleh wanita mencium laki-laki, enggak boleh. Kalau bukan mahram kan gitu kan. Makanya enggak dilakukan oleh wanita ini. Ini menunjukkan bahwa wanita ini menjaga muru'ah. Dan di sini diletakkan juga sama dengan hadis-hadis sebelumnya tentang letak stempel kenabian atau tanda kenabian, yaitu di antara dua bahunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis ini juga menunjukkan keutamaan siapa? Keutamaan Sa'ad bin Mu'ad. Yang mana Sa'ad bin Mu'ad ini ketika wafat karena menghukumi orang-orang Yahudi dengan hukum yang adil. Jadi ceritanya panjang kalau saya ceritakan itu ya. Itu kan cerita Bani Quraidah. Kalau kita terangkan sangat panjang, itu ada kaitannya sama perang Khandaq atau perang Ahzab. Ada kaitannya sama pengkhianatan Bani Quraidah, panjang kalau diceritakan. Intinya Sa'ad bin Mu'ad ini menghukumi orang Yahudi dengan hukum yang adil. Sampai-sampai Rasulullah bangga dengan hukum yang dikeluarkan oleh Sa'ad bin Mu'ad itu. Terus setelah itu wafat beliau. Setelah wafat, Rasulullah memuji dan mengatakan bahwa arsnya Allah itu goncang, bergetar karena wafatnya Sa'ad bin Mu'ad. Padahal, perhatikan, padahal arsnya Allah itu makhluk Allah yang paling gede dan paling tinggi. Itu bergetar karena kematiannya Sa'ad bin Mu'ad. Ini dalil tentang keutamaan sahabat Nabi yang mulia Sa'ad bin Mu'ad. Beliau itu Sayyidul Ansar, ketuanya orang Ansar. Maka perhatikan, hadis ini ya menunjukkan keutamaan sahabat Nabi Sa'ad bin Mu'ad. Sampai-sampai arasnya Allah bergetar. Padahal Nabi berkata, perhatikan Nabi berkata, فَإِذَا سَأَلْتُمُ اللَّهَ فَسَلُوا الْفِرْدَوْسِ. Kalau kalian minta kepada Allah, mintalah Firdaus, surga yang paling tinggi. فَإِنَّوْ أَوْسَتُ الْجَنَّةِ وَعَلَى الْجَنَّةِ. Sesungguhnya Firdaus itu surga yang paling tengah dan surga yang paling tinggi. Perhatikan. Perhatikan setelah itu apa kata Nabi? وَفَوْقَهُ أَرْشُ الرَّحْمَنِ. Dan di atas Firdaus itu ada arsy-Nya Allah. Berarti surga dengan segala tingkatannya dibandingkan dengan arsy itu masih lebih gede arsy dan lebih tinggi arsy. Lah arsy-Nya Allah itu bergetar dan bergoncang karena wafatnya Sa'ad bin Mu'ad. Ini kalau enggak orang hebat ya enggak mungkin seperti itu. Ya. Perhatikan di hadis yang lain diterangkan agungnya arsy-Nya Allah. Ya. Coba padahal arsy-Nya Allah itu makhluk Allah yang paling gede. Arsy-Nya Allah makhluknya Allah yang paling tinggi, paling agung, paling besar. Bergetar karena matinya seseorang. Subhanallah, Sa'ad bin Mu'ad. Luar biasa keutamaannya. Dalam hadis yang lain, bagaimana besarnya arsy-Nya Allah? Mas samawati sab', tidaklah langit tingkat 7 dan juga bumi tingkat 7 kalau itu semuanya diletakkan di kursi itu seperti gelang yang dilempar di padang Sahara. Jadi bumi dengan lapisannya 7 ini dan langit dengan lapisannya 7 digabungkan ditaruh di kursi al-kursi itu seperti apa namanya gelang yang ditaruh di hamparan tanah yang luas yang tandus gersang. Wa fadlul arsy 'alal kursi ka fadli tilkal fala 'ala tilkal halaqa al halqa. Maka keutamaan arsy bila dibandingkan dengan kursi seperti agungnya kursi dari gelang yang dilempar tadi itu. Jadi kursi aja segede itu masih kalah gede dengan arsy-Nya Allah. Ya, ini menunjukkan betapa mulianya Sa'ad bin Mu'ad sampai-sampai arsy-Nya Allah bergetar karena kematiannya. Dan Sa'ad bin Mu'ad terkenal membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi-kondisi sulit selalu setia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita lanjutkan ifadal iman. Sekarang hadis yang ke-19. Insyaallah pada pertemuan kali ini hadis yang ke-19 ini yang terakhir. Besok insyaallah hadis yang ke-20. Ya ini hadis yang terakhir. Setelah itu silakan kalau ada pertanyaan. Qala al-muallif rahimahullah haddatsana Ahmad bin Abda al-Dhabi wa Ali ibn Hajar wa ghair wahid qalu haddatsana Isa bin Yunus an Umar ibn an Abdullah maula Hufra qal haddatsani Ibrahim bin Muhammad min waladi Ali bin Abi Talib qala kana Aliun idza wasafa Rasulullah. Dari seorang yang bernama Muhammad, Ibrahim bin Muhammad min waladi Ali. Maksudnya, di antara putranya Ali bin Abi Thalib itu ada yang namanya Muhammad. Tetapi bukan dari anaknya Fatimah. Setelah Fatimah wafat, maka Ali punya wanita selain Fatimah, punya anak namanya Muhammad, Muhammad bin Ali. Taib. Dikatakan, kana Aliun idza wasafa Rasulullah, fadhakarul haditha bitulihi, wa qala baina katifaihi khatamun nubuwah wa wa khatamun nabiyyin. Perhatikan, diterangkan dahulu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu jika mensifati Rasulullah maka beliau mensifati secara detail dengan panjang lebar. Dan di antara sifat-sifat yang disampaikan Ali bin Abi Thalib adalah baina katifaihi khatamun nubuwah, di antara dua bahunya Rasulullah di sana ada tanda kenabian. Wa huwa khatamun nabiyyin, dan beliau adalah penutupnya para nabi. Nah, insyaallah sampai di sini ikhwatul iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Besok akan saya terangkan hadis yang ke-20. Ini ada tambahan sifat-sifat yang lain tentang ini. Kemudian pada hadis ke-21 juga ada cerita tentang Salman Al-Farisi ketika beliau mencari kebenaran. Apakah benar Rasulullah itu Rasul? Salah satu yang diincar oleh Salman Al-Farisi adalah melihat tanda kenabian. Jadi, tadi lupa belum saya sampaikan di mukaddimah bahwa tanda kenabian atau stempel kenabian ini sudah disebutkan dalam kitab Injil, para jamaah. Dalam kitab Injil sudah disebutkan. Dalam kitab-kitab Samawiyah sudah disampaikan bahwa nanti akan muncul seorang Rasul namanya Muhammad, hidup di antara tempat yang banyak kurmanya. Di antara tandanya adalah enggak menerima sedekah, tapi menerima hadiah. Dan di pundaknya atau di antara kedua bahunya ada tanda kenabian. Itu dicantumkan dalam kitab-kitab Samawi. Mana dalilnya besok akan kita terangkan. Salman Al-Farisi dari agama Nasrani pindah ke Islam karena beliau diajari sama pendeta-pendeta yang baik, pendeta-pendeta yang lurus, yang memegang tauhid, kemudian diajari bahwa nanti akan ada nabi, cirinya seperti ini, dan terbukti nanti beliau ketemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatul iman, sampai di situ yang bisa disampaikan. Saya kembalikan ke Mas Khairuddin selaku pembawa acara. Kepada beliau kami persilakan. Baik, Ustaz, sekian jazakumullah khairan atas materi-materi yang telah disampaikan dari pembahasan hadis ke-16 sampai hadis ke-19 pada sesi malam hari ini. Baik, kami berikan kesempatan bagi para listener ataupun para pemirsa dimanapun Anda berada yang sedang menyimak pembahasan kita malam hari ini. Tentu dapat langsung menyambungkan pertanyaan Anda melalui line telepon kami ke nomor 031-3710-210, ke nomor 031-3710-210 agar langsung dapat berinteraktif bersama guru kita Ustaz Fadlan Famsyah, ataupun dapat dikirimkan melalui WhatsApp, pesan layanan WhatsApp kami ke nomor 08-122-9489-567, ke nomor 08-122-9489-567. Baik, Ustaz, kita bacakan pertanyaan pertama di sini, Ustaz, dari saudara Burhan. Ustaz, beliau bertanya di sini, Ustaz. Bismillah, kita bertanya, sering kita jumpai saat penjual makanan di sore hingga malam hari, ketika mendengar azan mereka tidak segera berangkat ke masjid, saat tetapi mereka menunda sholat sampai selesai melayani pembeli, saat apabila apalagi jika terjadi antrian, mereka menunda sholat hingga ada temannya yang menggantikan posisinya saat berjualan, saat mungkin bagaimanakah hukumnya dalam Islam dan mohon solusinya, saat. Ya, jadi intinya terpaksa menunda sholat, begitu Mas ya? Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, tidak diragukan lagi bahwa di antara ibadah yang sangat mulia, yang paling dicintai Allah, yang paling afdol adalah sholat tepat pada waktunya. Sebagaimana hadis yang terkenal, Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, ayul a'mali afdol, ayul a'mali ahabu illallah, atau ayul a'mali afdol, amalan apa yang paling utama? Maka di antara yang disebutkan Rasulullah pertama kali adalah as-shalatu ala waqtiha. Salat tepat pada waktunya. Salat di atas waktunya. Kemudian ditanya lagi, amalan apa ya Rasulullah? Birrul walidain, kata Rasulullah. Berbakti kepada kedua orang tua. Amalan yang lain apalagi ya Rasulullah? Dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu al-jihad fi sabilillah. Jihad di jalan Allah. Di situ yang diletakkan pertama adalah sholat tepat pada waktunya. Maka seorang muslim hendaklah ya memanage waktunya, mencari pekerjaan yang tidak menghalangi dia untuk sholat tepat waktu, ya, dan usahakan berjamaah. Itu dengan cara, misalnya ya, kalau di kantor itu kan sudah azan tapi belum waktunya keluar. Tapi ketika keluar gak apa-apa, ya, silakan sama teman-teman datang ke musola sholat berjamaah. Kalau memang itu terpaksa seperti sholat duhur, ya, waktunya adzan belum buka, belum boleh apa istirahat, masih nunggu satu jam lagi atau setengah jam lagi, ya gak apa-apa setengah jam lagi diundur, tetapi usahakan nanti berjamaah sama teman-teman yang lain. Intinya wallahualam bisawab, harus diusahakan semaksimal mungkin dengan cara gantian sama teman atau bagaimana, dan hendaklah seorang memilih pekerjaan yang bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan lebih baik ngomong terang-terangan sama atasannya, izinkan saya pada jam sekian untuk sholat berjamaah. Dan silakan dikomunikasikan dengan baik, mudah-mudahan diberi solusi. Wallahu a'lam bishawab. Baik, saksikan jazakallahu khairan atas jawabannya. Tapi kita angkat telepon pertama kita. Halo, assalamualaikum. Dengan siapa, dari mana? Dan langsung ke pertanyaannya. Mohon maaf ibu, sedikit tidak terdengar. Bisa dibantu dibesarkan, Om Syah? Mohon maaf ibu, bisa diulangi lagi? Sedikit kecil suaranya. Apa benar Nabi itu tadi dari mulai lahir bercelak ya ibu? Ya, bercelak matanya itu loh. Oke, ada lagi? Ada, jangan cerita gitu. Oke. Begitu aja. Baik ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tep dari ibu tadi sedikit beliau bertanya di sini, Ustaz, apakah benar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu dari kecil di matanya sudah bercelak, Ustaz, memakai celak? Wallahu a'lam bishawab. Saya tidak menemukan keterangan itu. Tetapi kemarin yang sudah kita pelajari bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu memiliki bulu mata yang lentik, ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki bulu mata yang panjang dan lentik yang bagus mempesona, ya. Kemudian matanya Rasulullah, mata beliau yang mulia Shallallahu Alaihi Wasallam itu lebar, tidak sipit. Dan apa namanya, seperti yang saya katakan tadi, bulu mata beliau lentik, bagus. Adapun dikatakan bercelak, wallahu a'lam, dengan keterbatasan ilmu saya belum tahu, ya. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih atas jawabannya, Ustaz. Dan kembali kita bacakan di sini pertanyaan yang sudah masuk dari WhatsApp dari saudara Mauji di Pemalang, Ustaz. Di sini beliau bertanya, Ustaz, bagaimana Rasul dalam berbakti kepada kedua orang tua beliau setelah orang tuanya meninggal, Ustaz? Iya. Tidak ada riwayat yang menjelaskan hal itu, karena ada riwayat yang menunjukkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi kubur ibunda beliau Siti Aminah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan ibundanya tetapi ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ibunda beliau, doanya Nabi tadi mendoakan ibunya tidak diperkenankan oleh Allah. Ya, karena tidak wafat di atas keislaman. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta izin kepada Allah untuk bisa menziarahi makam ibunda beliau, dan itu diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak ada riwayat Rasulullah mendoakan kedua orang tuanya. Wallahu a'lam bishawab. Itu kalau Rasulullah. Adapun bagaimana cara kita berbakti kepada orang tua yang sudah wafat, itu ada dicontohkan Nabi. Maksudnya Nabi mengajari kita cara berbakti kepada orang tua yang sudah wafat. Caranya A, B, C, D dijelaskan oleh para ulama dan dapat riwayat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun Rasulullah pribadi berbakti kepada orang tuanya sudah wafat, maka tidak dinukil Rasulullah melakukan ini untuk orang tuanya, untuk ini untuk orang tuanya, untuk ini untuk orang tuanya, tidak. Yang ada beliau tadi saya katakan mendatangi kuburannya Siti Aminah, maka kalau mengunjungi diizinkan, mendoakan tidak diizinkan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallahu khairan atas pertanyaan menjawab Bapak Mauji dari di kota di Pemalang. Tapi kita berikan kesempatan bagi penelpon tadi yang sudah menyambungkan melalui line interaktif dapat disambungkan lagi ke nomor 031 3710210. Tadi yang sudah menyambungkan pertanyaan kita berikan kesempatan lagi ke nomor 031. Tapi kita angkat penelpon yang sudah masuk. Halo, assalamualaikum. Dengan siapa, dari mana? Ibu Muhawa. Ibu Muhawa dari Benar Meriah. Oke, silakan Ibu Muhawa. Oke, pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Muhawa dari Benar Meriah. Ya, silakan Bu. Ustaz, saya mau bertanya. Saya dulu kan tidak belum kenal sunnah, jadi saya mengenai makam orang tua saya, ibu saya gitu. Mengapakan? Ya, mengeraminya, di keramik. Jadi setelah saya tahu sekarang kenal sunnah gitu, di keramik itu tidak boleh. Saya dengar katanya nanti di hari penghisapan tidak bisa keluar arwahnya gitulah, jadi tidak terhisap nanti. Apakah itu benar, Ustaz? Habis itu satu lagi, apakah tuntunan berselawat mau azan innallaha wa malaikatahu dan seterusnya itu tidak ada tuntunannya dari Rasulullah? Tidak ada nasnya. Tolong Ustaz jelaskan tuntunan Rasulullah saat mau mengumandangkan azan itu, apa tuntunan dari Rasulullah, Ustaz? Oke, baik. Terima kasih. Silakan. Pertanyaan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari saudari Ummu Hawa, ya, semoga Allah menjaga Anda dan juga keluarga. Masalah kuburan yang di Kejing, ya, mungkin kalau bahasa kita, ya, Mas Khairuddin, ya. Di Kejing, kalau bahasa orang Jawa, di Kejing atau dibuatkan bangunan di atasnya. Rasulullah SAW mengatakan, atau dalam hadis riwayat dikatakan, naha Rasulullah SAW an yubna al-qabru. Rasulullah melarang membangun kuburan. Wa yuk'ad alaihi, dan Rasulullah melarang kita untuk duduk-duduk di atas kuburan. Wa an yujassas al-qabr, dan dilarang mengapur atau mengecat kuburan. Jadi tidak diperkenankan membangun bangunan di atas kuburan. Itu nas dari hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Adapun seperti yang Anda sampaikan, nanti kalau di keramik akan tidak bisa keluar arwahnya, nanti akan enggak ada hisab pengadilan. Ah, itu enggak benar, ya. Ya dilarang begitu aja. Bukan berarti kemudian kalau di apa dibangun nanti arwahnya enggak bisa keluar pada hari kiamat, bukan begitu alasannya. Alasannya bukan itu, tapi memang itu dilarang Nabi, khawatir itu menjadi wasilah pengagungan, gitu loh ya, menjadi wasilah pengagungan. Nah, kalau sudah terlanjur bagaimana, Ustaz? Kalau bila itu dibongkar akan menimbulkan fitnah misalnya, masyarakat akan menilai ini kok aneh, ini aliran apa ini kok, apa kuburan-kuburan kok dibongkari. Kalau khawatir justru akan menimbulkan fitnah yang besar, ya enggak usah dibongkar, enggak apa-apa. Tapi kalau memungkinkan, monggo enggak apa-apa diganti dengan apa namanya, dua, atau diganti dengan nisan saja cukup, ya. Tapi kalau misalnya kalau dibongkar malah menimbulkan fitnah, takut gejolak di masyarakat, takut nanti menimbulkan ketidakstabilan di masyarakat, ya sudah terlanjur enggak apa-apa insyaallah. Tapi kalau memungkinkan enggak apa-apa diganti cukup nisan saja. Itu ya, itu untuk yang pertama. Kemudian yang kedua, apa tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mengumandangkan azan? Apakah didahului dengan apa? Shalawat. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya. Dan seterusnya. Kalau kita belajar fikih azan, fikih salat, itu kan dimulai dengan azan. Maka di situ dijelaskan lafaz-lafaz azan itu sudah dijelaskan. Seperti yang kita dengar ini, itu lafaz azan yang murni dari Nabi, yang dikumandangkan oleh Bilal bin Rabah, muadzinnya Rasulullah, yang dikumandangkan oleh Ibnu Ummi Maktum dan sahabat-sahabat yang lain yang pernah ditugasi Nabi berazan. Maka azannya tidak ada tambahan yang aneh-aneh. Azan ya azan itu. Coba dibuka di kitab Buluhul Maram, bab azan. Jadi diterangkan lafaz-lafaz azan. Tidak ada tambahan solawat sebelum azan. Jadi kalau yang ditanyakan bagaimana azan di zaman Nabi, ya azan yang kita kenal ini. Tanpa ada tambahan, tambahan apa tadi, solawat sebelum azan. Akan tetapi, kalau doa khusus yang diajarkan Nabi setelah menjawab azan sampai selesai, terus kita disuruh bersolawat, lah itu ada kalau itu. Setelah mendengarkan azan, azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, maka kita jawabkan sampai selesai. Setelah itu kita baca solawat. Ya, kita baca solawat dan kita membaca doa. Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-tama was-salati al-qa'imah ati Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'attah. Kata Rasulullah, barang siapa mendengarkan adzan sampai selesai, dijawab, baca solawat, terus baca doa tadi itu, Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-tama was-salati al-qa'imah, sampai selesai, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, halat lahu syafa'ati yaumil qiyamah, dia berhak mendapatkan syafa'atku pada hari kiamat. Jadi syariat bersolawat sebelum adzan tidak ada di zaman Rasulullah. Kalaupun ada, maka itu setelah adzan, itu kita yang mendengarkannya, membaca solawat, terus baca doa tadi itu, permohonan wasilah untuk Rasulullah, Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-tamma was-salatil qa'imah, sampai selesai. Kalau itu ada, gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Kita angkat telepon terakhir namanya, Ustaz. Kita coba berikan, nampak yang terputus. Tapi kita berikan kesempatan lagi yang ingin mencoba menghubungi ke line telepon kami tadi, ke nomor 0313710210 yang sudah menyambungkan teleponnya, dapat langsung dihubungkan ke. Tapi kita angkat, Ustaz, teleponnya sudah menyambung. Halo, assalamualaikum. Dengan siapa, dari mana, dan pertanyaannya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Bapak Ustaz yang terhormat, saking Bapak Jo Surabaya nih. Jadi Pak Jo, monggo. Ini ngeten, begini Ustaz. Ini bukan apa itu berdoa, tapi tidak disebutkan niatnya. Mulai malaikat Jibril, sepuluh malaikat sampai Nabi Adam, Siti Hawa, dan nabi-nabi, seluruh nabi dan bapak-bapak apa arwah-arwah yang sudah meninggal ini mengirimkan apa itu yang disebut Al-Fatihah. Jadi Muhammad itu Syekh Abdul Qadir Jailani Al-Fatihah, malaikat Jibril Al-Fatihah. Dia saya dengar tidak meminta. Apakah itu dibenarkan? Apa itu termasuk tawasul yang tidak boleh? Kan bilangnya Ustaz tadi kan tawasul dengan orang yang masih hidup dan doanya. Nah ini yang sudah mati termasuk malaikat, termasuk Nabi Adam dan Hawa itu setiap habis sholat itu ada doa begitu. Ada macam-macam, kalau ada hajatan manten walimah doanya itu apa itu malaikat, nabi-nabi dan para wali alfa teka itu disebutkan para jamaah semua, apa itu boleh Ustaz. Terus nomor dua begini Bapak Ustaz, apa itu stempel nabian itu apakah ada lafadznya Muhammad Rasulullah atau cuma daging seperti yang Bapak Ustaz keterangan tersebut. Mohon maaf Ustaz, barakallah Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Pak Jo ya, selalu aktif dan saya hafal suara beliau. Semoga Pak Jo selalu sehat. Pak Jo, panjenengan ten Surabaya nggih. Masya Allah, semoga panjenengan senantiasa diberi Allah limpahan rahmatnya dan kasih sayangnya. Iya, jika itu diniatkan tawasul, maka tawasul yang seperti itu tidak pernah dijalankan oleh Rasul dan para sahabat. Bagaimana dengan ihda al-fatihah? Ya, itu juga pembahasan yang harus dipahami. Jadi, kalau menghadiahkan al-fatihah untuk si mayit, maka Imam Syafi'i sendiri tidak melakukan itu. Dan juga para sahabat tidak melakukan itu. Ya, mengirim bacaan Al-Fatihah kepada si mayit tidak dilakukan oleh generasi salaf umat ini. Beda halnya kalau membaca surat Al-Fatihah sebagai amal soleh untuk pribadi, kemudian digunakan untuk bertawasul dengan amal soleh untuk mendoakan orang tua, maka itu boleh. Contoh seperti ini. Ya Allah, ada orang begini, jadi ada macam-macam ini. Kalau niatnya itu menghadiahkan Al-Fatihah kepada si mayit, maka ini pendapat yang rajih, ini tidak diperbolehkan karena tidak dilakukan oleh Rasul dan para sahabat. Itu jelas ya, kalau menghadiahkan. Tetapi kalau kita bertawasul dengan membaca Al-Fatihah sebagai amal soleh, setelah membaca surat Al-Fatihah, terus kita berdoa, mendoakan orang tua kita, itu tidak ada masalah. Contoh, panjenengan baca surat Al-Fatihah, dibaca, dihayati, diresapi 3 kali atau 7 kali, atau enggak ada aturan misalnya, atau sekali, yang membaca surat Al-Fatihah sekali, setelah baca surat Al-Fatihah, panjenengan angkat tangan berdoa misalnya. Ya Allah, aku membaca surat Al-Fatihah ya Allah, karena ini adalah suratmu yang paling agung ya Allah. Karena Al-Fatihah ini, Al-Fatihah adalah ruqyah, Al-Fatihah adalah induknya Al-Quran, ummul Quran, induknya Al-Quran. Saya baca ini karena keagungannya ya Allah, maka dari itu ya Allah, tolong sembuhkan penyakitku ya Allah. Atau tolong sembuhkan penyakit orang tuaku ya Allah. Itu boleh kalau itu. Itu namanya bertawasul dengan amal soleh. Nah, bertawasul dengan amal soleh itu dibolehkan. Bertawasul dengan surat Al-Fatihah, membaca surat Al-Fatihah, itu enggak apa-apa. Tapi kalau ihda'us thawab, menghadiahkan, mengoper pahala, maka ini tidak dilakukan oleh generasi pertama dari umat ini. Gitu, G. Terus, di pertanyaan kedua tadi ya. Apakah di stempel kenabian ada lafadznya Muhammad? Oh, iya. Apakah di tanda kenabian, stempel kenabian yang ada di antara dua bahunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apakah ada tulisannya? Jawabannya, wallahu alam, tidak ada tulisan tertentu. Ya, dan nanti akan dijelaskan lebih detail lagi bagaimana ciri stempel atau tanda kenabian pada hadis-hadis berikutnya. Karena ini masih cukup banyak hadis yang menerangkan sampai hadis yang ke berapa ini? Hadis sampai hadis yang kedua tiga, ya. Baru setelah itu kita pindah bab rambutnya Rasulullah, ya. Ini masih kita membahas tanda kenabian. Setelah itu kita akan bahas nanti rambutnya Rasulullah itu bagaimana. Jadi pendapat jawabannya Bapak Jo yang ada di Surabaya, tidak ada lafadz tertentu. Tidak ada tulisannya Muhammad Rasulullah, enggak. Tapi sekedar daging yang tumbuh antara benjolan yang tumbuh antara kulit dan daging. Kemudian tadi dikatakan bahwa ukurannya seukuran telurnya burung merpati. Adapun lebih detail ciri besok akan kita lanjutkan lagi insyaallah. Kemudian Mas Khairuddin, ini ada pertanyaan yang masuk, saya izin membacakannya ya. Masih ada di situ? Masih ada beberapa, Ustaz. Boleh ini di... Boleh, Ustaz. Ya, sudah diizinkan, ya. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di antara cara kita untuk mencintai Rasulullah adalah mengenal beliau, karakter beliau, bentuk fisik beliau, dan seterusnya. Tetapi Ustaz, bagaimana cara kita agar ibadah kita sesuai dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tolong kami dijelaskan. Jadi selain mengenal Rasulullah dari dekat, kepribadian beliau, akhlak beliau, kemudian ciri fisik beliau itu bagaimana, supaya menumbuhkan cinta kepada Nabi, kita juga harus meneladani, tidak cukup tahu apa namanya ciri Nabi dan seterusnya, tapi juga harus bisa meniru amalian Nabi. Kemudian beliau bertanya, bagaimana cara kita agar ibadah kita itu bisa mencontoh Nabi? Caranya ya, hadis Nabi kita amalkan, man amila amalan laisa alaihi amruna fawaraddun. Barang siapa beramal ya di dalam masalah agama tidak sesuai dengan aturan Nabi, ya saya ulangi, man amila amalan laisa alaihi amruna fawaraddun. Barang siapa beramal dalam masalah agama tidak di atas perintah Nabi, maka tertolak. Artinya harus sesuai dengan perintah Nabi, harus sesuai dengan aturan Nabi. Dan untuk dalam hal ini cukup panjang ya, tapi insya Allah saya singkat sedemikian rupa. Kalau ingin ibadah kita seperti Nabi, perhatikan 7 hal penting. Perhatikan 7 hal penting. Yang pertama, perhatikan waktu ibadah yang sudah ditentukan Nabi. Waktu yang pertama. Rasulullah kalau sudah menentukan waktu ibadah, ikuti. Jangan diganti. Kalau diganti, salah. Seperti Rasulullah mengajarkan bahwa zakat fitri atau zakat fitrah itu terakhir, yaitu sebelum sholat id. Kalau misalnya ada orang bayar zakat fitrah setelah sholat id, maka apakah diterima pahala apa ibadahnya? Jawabannya enggak diterima oleh Allah. Tidak diterima sebagai zakat fitrah. Kenapa? Karena waktunya menyimpang dari tata cara yang diajarkan Nabi. Seorang misalnya wukuf kan seharusnya tanggal 9 di Arafah sana. 90 Hijjah. Tapi ada orang wukuf tanggal 8. Aku enggak mau wukuf tanggal 9, terlalu rame. Saya mau wukuf sendirian tanggal 8 di Arafah. Supaya bisa khusyuk. Apakah diterima? Enggak diterima. Kenapa? Karena ibadahnya waktunya menyelisih waktunya Nabi. Jadi harus sama waktunya. Itu yang pertama. Yang kedua, al-makan tempat. Tempatnya harus sesuai dengan tempat yang sudah diatur oleh Nabi. Contoh, Rasulullah ngajari kita, orang kalau haji ya ke Mekah dan di sekitar Mekah. Kalau ada orang Syiah, haji ke Karbala, orang Ahmadiyah, haji ke Qadian, maka itu enggak diterima oleh Allah. Kenapa enggak diterima? Karena mereka membuat tempat yang tempat itu enggak diajarkan Nabi. Jadi waktunya harus seperti waktunya Nabi, tempatnya harus tempat yang diajarkan Nabi. Yang nomor tiga, jenis. Rasulullah kalau sudah menentukan jenis ibadah, ya kita sami'na wa ato'na. Contoh, jenis ibadah kurban. Jenis yang harus dipakai adalah sapi, unta, kambing. Ya sudah, nurut. Jangan buat jenis-jenis baru. Misalnya ada orang kurban dengan kelinci, kurban dengan ayam jago. Ya gak bisa. Karena itu jenisnya gak diajarkan Nabi. Itu yang nomor berapa tadi, nomor tiga ya. Kemudian yang nomor empat selain jenis adalah al-miqdar, ukuran. Ukuran zakat 20 dinar 85 gram emas nisabnya. Ya sudah ikut aja. Gak usah membuat aturan sendiri. Ya, ukuran anak laki-laki sama anak perempuan, anak laki-laki dapat dua kalinya anak perempuan, masalah warisan. Ya kita ikuti itu ukuran Nabi, jangan diganti-ganti. Terus nomor lima adalah apa nomor lima ini? Ukuran sudah, jenis sudah, bilangan. Nomor lima, bilangan. Rasulullah kalau sudah menentukan bilangan ibadah, ya kita nurut, manut, sami'na wa ato'na. Sholat subuh dua rakaat. Itu ajaran Nabi. Sampai hari kiamat ya enggak boleh jadi tiga rakaat. Itu sudah pakem dari Nabi. Ya, sujud itu ya satu rakaatnya dua kali. Enggak boleh sujud dalam satu rakaat lima kali. Lah, ini bilangan-bilangan kalau sudah ditentukan Nabi, nurut, manut, ya, sami'na wa ato'nya jangan diganti. Yang nomor enam adalah sebab. Kalau sudah ditentukan sebab ibadah, ya pakai. Jangan cari sebab-sebab yang lain. Idza dakhala ahadukum al-masjida fala yajlis hatta yarka' rak'ataini au kama qala Rasulullah. Barang siapa di antara kalian masuk masjid, maka jangan duduk sampai sholat dua rakaat. Berarti masuknya dirimu ke masjid menjadi sebab sholat tahiyatul masjid. Terus ada orang datang ke pasar, punya setan toko di pasar. Setiap kali masuk toko, sholat dua rakaat. Setiap kali masuk pasar, selalu sholat dua rakaat. Ditanya sama temannya, sampai ini sholat apa? Setiap kali masuk pasar, kok sholat dua rakaat? Dia ngomong, saya sholat tahiyatul pasar, misalnya. Tahiyatul suq. Ya gak bisa. Karena sebabnya gak diajarkan Nabi. Yang terakhir, tata cara. Nomor tujuh ya, tata cara. Jadi kalau Rasulullah sudah menjelaskan tata cara ibadah, ikuti, jangan diganti. Contoh, tawaf. Tawaf itu kan berlawanan dengan arah jarum jam. Betul apa enggak? Ya. Terus ada orang, wis saya enggak mau sesuai apa berlawanan dengan arah jarum jam. Aku mau sama dengan jarum jam. Ya enggak boleh. Tata caranya sudah pakem, sudah diajarkan Nabi, jangan diganti-ganti. Itu ya. Jadi itu kalau ingin sesuai dengan Rasulullah SAW, amalkan sesuai tuntunan Nabi. Di dalam Islam itu ada ayat yang menjadi pagarnya agama, agar agama enggak bisa diotak-atik lagi. Yaitu surat Al-Ma'idah ayat 3. Al-Yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam madina. Islam sudah sempurna, enggak bisa diganti-ganti. Dan ada di dalam Islam itu hadis yang menjadi pakemnya agama, enggak boleh diganti-ganti. Yaitu hadis riwayat Imam Bukhari tadi itu, dari riwayat Imam Muslim, dari Aisyah, man amila amalan laisa alaihi amruna fawaradun, barang siapa mengamalkan amalan dalam agama tidak ada contoh dari Nabi, tertolak. Itu ya, wallahu a'lam bishawab. Jazakallahu khairan pertanyaannya. Kita bacakan satu pertanyaan lagi di sini, Ustaz, dari salah satu pendengar setia kita dan pemirsa kita di Kota Lombok, Ustaz. Dari Ibu Maimunah di sini, Ustaz. Di sini beliau bertanya, Ustaz, apa itu takwa dan apa ciri-ciri orang yang bertakwa, Ustaz? Agar kita bisa menjadi orang yang bertakwa. Mohon nasihat dan penjelasannya, Ustaz. Iya. Apa itu apa? Takwa. Takwa banyak definisinya, tetapi secara umum takwa adalah imtithalu awamirillah wajtinabu nawahihi. Yaitu secara umum seperti itu, takwa adalah menjalankan semua perintah Allah karena niat beribadah kepada Allah, mengharap pahala dari Allah, dan menjauhi seluruh larangan Allah larangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mengerjakan semua perintah Allah ikhlas karenanya dan menjauhi seluruh larangannya, itulah takwa. Cirinya banyak ya, di Al-Qur'an ini penuh ya, di antaranya ya alladzina idza fa'alu fakhishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullah. Kalau orangnya itu melakukan kesalahan, langsung ingat sama Allah, bertobat kepada Allah. Orangnya ahli salat, orangnya wa mimma razaqnahum yunfikun, yaitu orang-orang yang menginfakkan hartanya. Banyak kalau ciri-cirinya sih, bisa satu kajian khusus untuk ciri-ciri orang bertakwa. Dan itu banyak di Al-Qur'an kalau Anda baca di surat Al-Baqarah, dzalikal kitabul la raiba fi hudallil muttaqin. Nah, coba dibuka surat Al-Baqarah itu yang pertama alif lam mim, dzalikal kitabul la raiba fihi hudallil muttaqin. Nah, itu terusannya, itu kan ciri-ciri orang yang bertakwa. Silakan dibuka ya, dan itu banyak sekali. Sampai di sini mungkin Mas Khairuddin, terima kasih banyak para pendengar Radio Suara Al-Iman dan para pemirsa Al-Iman TV yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.